baca. Wahtarastu, dan aku mengeluarkan waktu rizat dan dikeluarkan bizikril fadlah dengan menyebutkan fadlah. Fadlah kemudian apa? Malaysa juz'an al kalam wala musad wala musad ilaih. Kata-kata fadlah mengeluarkan an-nahwi qawlika kalamuka kalamun hasanun. Kalamun. Kenapa ini kenapa aku kena sebab? Karena kalam sebagai apa kok? Khobar dia adalah umdah, bukan fadlah. Ya kan? Nah. Dia kan masdar. Amilnya adalah dari kalam. Amilkan berubah bisa masdar. Bisa apa lagi? Bisa fi'il dan bisa sifat. Dalam bab ini, kalamuka kalamun hasan tidak masuk dalam pembahasan kita karena dia adalah umdah. Baik, wa qawlil Arab keluar juga dari perkataan Arab jadda jidru. Jadda fi'il. Jidru masdar. Ya kan? Tapi ini enggak masuk dalam maf'ul mutlak karena dia apa? Dia fadlah au umdah. Dia adalah umdah, enggak masuk. Fa kalamu tsani. Ya. Maka kalam yang kedua atau punya apa? Fa kalamun atsani wajidduhu. Iya, fa kalam yang kedua. Mana kedua? Kalamun hasan wajiddu masdaran. Keduanya adalah masdar. Sulita alaihima dikuasai atas keduanya amilun amil min lafzihima. Lafat keduanya. Mau amil lafat keduanya? Wawal fi'lu fil misalisan bahwa jadda masdarnya adalah jiddu wal mubtada. Dan amil yang kedua adalah mubtada fil misal awal. Jadi khobar amilnya adalah mubtada. Ini semuanya binaan ala qawli sibawai menurut pendapat sibawai. Innal mubtada bahwasanya mubtada amilun fil khobar. Amilnya adalah khobar. Dan ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Apakah khobar itu aina amil, ada mengatakan apa? Mubtada, dan ada mengatakan khobar itu amil sendiri. Lewat gini ya kawan? Bisa lewat ya? Lewat. Kalau begitu walaisa, dan kedua aina keduanya kalamun dan jidduhu, laisa min babil maf'ul mutlaq fi syai, enggak masuk dalam babul mutlaq sedikit pun. Lima ada? Karena maf'ul mutlaq syaratnya harus maf fadlah, harus fadlah, harus fadlah. Jelas? Bis, lanjut. Waqad tunsabu, dan kadang-kadang dinasabkan asya'u, beberapa hal alal maf'ul mutlak dinasabkan sebagai maf'ul mutlak walam takun masdaran, tapi dia bukan masdar tapi jadi maf'ul mutlak. Wadzalika, yang demikian itu ala sabilin niabati anil masdar, sebagai gantinya dari masdar. Dia bukan masdar. Tayib, dia bukan maf'ul mutlak karena dia bukan masdar, tapi dihukumi sama, tapi niaba anil masdar. Nahu kullun wa ba'dun. Kullun wa ba'dun. Ditulis. Ya. yuhimu kalamahu huna wa kal awdah yuhimu kalamahu huna wal awdah ikhtisasahu fi kalimatai kullin wa ba'din walaysa kadhalik walaysa kadhalik balil murad madallah ala kulliyatin au juz'iyatin fadaqala fihi jami' wa ghaya wa ghairu dhalik ingta min as-suja'i bitasarruf halaman 85. Tapi disini lihat contoh nahu kullu wa ba'd seakan-akan di sini an-niyabah hanya lafaz kullu wa ba'd. Begitulah yuhimu kalamu memberikan pemahaman kalamnya Ibnu Hisham huna aibi al-qadr dan di dalam kitab Allah Nasalik ikhtisasahu Ibnu Hisham mengkhususkannya dua kalimat saja. Dua kalimat apa aja dia? Kullun wa ba'd. Fakat yang bisa. Walaysa kadzalik dan bukan seperti itu. Bukan dikhususkan pada kullun wa ba'dun. La. Bukan dikhususkan pada ini. Tapi apa? Balil murad. Bahkan ini yang dimaksudkan. Madal ala kulliyah au juz'iyah. Semua apa saja. Yang menunjukkan semuanya atau sebagiannya masuk. Enggak terfokus pada kulun, bisa jami'un. Tidak terfokus pada ba'dun, bisa ghoyatun, bisa sa'ir. Yang memiliki arti sebagian dan bisa dan memiliki arti apa arti semuanya. Masuk juga jami'un, ghoya, apalagi kan? Sa'ir atau semisalnya. Tapi ini semuanya kullun wa ba'dun mudhafain ilal masdar. Syaratnya harus mudhaf kepada masdar. Syaratnya harus mudhaf kepada masdar. Jelas. Kaqouli ta'ala fala tamilu kullal mail, kullu maf'ul mutlak. Kula mudhaf kepada masdar yaitu al-mail. Ya kan? Kula laisa masdar. Maka kula niaba anil maf'ul mudrak anil masdar. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil. Aqawil ba'd niaba anil masdar. Dia mudhaf kepada aqawil, mudhaf kepada aqawil. Terus. Wal adad. Adad juga termasuk apa? Niaba anil masdar. Nahu fa ajliduhum samanina jalda ainana. Jalda apa namanya jalda tam? Tamyiz. Mana yang niaba samanin? Samanin. Fajliduhum huma fulun be samanin niaba anil masdar. Samanin niaba anil masdar. Jelas selamat. Niaba anil masdar. Fasamanin maf'ul mutlak. Wajal datamis. Wa asma'ul alat. Dan nama-nama alat. Isim-isim alat. Baraktuhu sawton. aku mukul dia apa sauton? Dengan cambuk. Au ason. Aywa. Au mikra mikra. Mikra. Palu. Palu. Mikra. Aso tongkat. Mikra palu. Di sini apa yang kawan-kawan? Ason apa sauton apa isim alat? Alat cambuk. Alat pukul. Palu. Di sini adalah termasuk maful mut mutlak. Jelas. Izan niaba di sini disebutkan 4. Kulun baba, 2 ba, adat, 3 adalah asmaul alat. Ditulis juga, kan? Inda qawli asmaul alat yustaratu fi niabatil alat antakuna alatan lil fi'li adatan alatan yustaratu fil alat antakuna alatan lil fi'li adatan yustaratu fil alat antakuna alatan lil fi'li adatan. Fala yajuz darabtu khosabatan au amudan. Ingta menasujai halaman 85. Alhamdulillah. Disyaratkan isim alat hendaknya alat untuk memukul alat ya, alat untuk lil fi'il, alat untuk di, alat untuk dipakai. Alat untuk diperbuat. Syaratnya itu ya, alat untuk kayak cemeti dipakai enggak? Dipakai. Tongkat dipakai. Palu dipakai. Enggak boleh pakai qadarabtu khusabatan. Aku memukul kayu. Aku memukul kayu. Kayu ini kan enggak dipakai untuk mukul dan enggak kan enggak pakai alat kayu asalnya. Kayu itu apa? Kayu itu apa? Kayu bakar. Kalau asal jelas itu mukul kan namanya asal. Iya kan? Kalau kayu enggak bisa pakai. Apa mudan? Tiang, maksudnya untuk mukul. Jadi enggak bisa. Jadi enggak alat ini harus alat yang memang siap untuk dipakai untuk berbuat. Jadi enggak semuanya. Jelasin selamanya. Jelas? Nah. Tulis lagi. Faedah. Wa mimma yanubu anil masdar huwa aidan al isyara. Fa qawlika darabtu dzalika ad-darba. Darabtu dzalika ad-darba. Mana niabanya? Dzalika ad-darba. Tayyib undur baqiyatun niyabah fi ta'liq Muhyiddin ala ibn Aqil fi ta'liq Muhyiddin ala ibn Aqil jelas insyaallah. Dan kita mengetahui niyabah ada berapa sekarang. Satu kulun wabakdun dan semisalnya. Dua ba isim alat. Tiga adat. Empat isyarah. Dan yang lainnya banyak. Walaysa mimma yanubu anil masdar sifatuhu. Walaysa dan tidaklah. Mimma yanubu dari apa-apa yang mengganti. Anil masdari dari masdar. Sifatu sifatnya. Ae sifatnya tidak bisa mengganti dari masdar. Contohnya lihat. Wa kula minha raghadan. Wa kula minha raghadan. Baik, coba tulisin di wa kula mana penanya. Tulis sama tulis. Di sebelah sini enggak salah nih sama ada. Wa kula. Ah, di bawah. Wa kula minha akan ragada. Aklan. Ah, coba. Di sini mana sifatnya aklan? Rogodan, ya kan? Fit. Ala kol mereka rogodan ini kan sifatnya aklan. Ala kol mereka loh kan ya? Ala kol mereka loh ini. Sifat seperti ini, sifat dari aklan, enggak bisa mengganti kedudukannya sehingga kita katakan dia adalah niyabanil mas mastar. Ana ulang lagi. Akal ini kenapa? Maful mutlak kan? Ini dibuang. Ganti sifat apa sifatnya? Rogodan. Rogodan kan erenya sifat. Ini enggak bisa mengganti posisi akalan. Sehingga kita katakan niyaba anil mas master ini enggak bisa. Ada mana? Walaisa mimma yanubu anil master sifatuhu. Enggak bisa mengganti dari master sifatnya. Ngerti? Ai sifatnya masdar enggak bisa mengganti kerudukannya. Jelas? Ini semuanya khilafan lil mu'ribin. Menyelisih kepada orang-orang yang ahli i'rab. Memang ahli i'rab boleh. Ahli i'rab membolehkan seperti ini. Lah, posisi enggak bisa mengganti itu menyelisih orang-orang mu'ribin. Jelas? Jelas, Ibrahim? Ali? Jelas. Kosim, jangan ngantuk kosim. Lihat. Za'amu. Man za'amu? Mereka, man mereka? Mu'ribun. Mereka menyangka. Annal aslah bahwasannya asal wakula minna rogodan. Asal itu ini. Aklan rogoda. Itu asli. Mu'ribun menyangka bahwasannya asal wakula minna rogodan. Asalnya adalah wakula minha aklan rohada. Wa annau khudifal mausuf. Aina mausuf dibuang. Aina mausuf. Aklan. Dibuang. Wa nabat sifatuhu. Dan sifatnya mengganti. Mana bahu tempatnya. Aina sifat. Rohodan. Mengganti kedudukan aklan. Fangtas sobat lalu dia nasab sebagaimana dia nasab sebagai maful mutlak. Ini mu'ribun mengira seperti itu. Ini keliru indah Ibn Isham. Juara. Oke. Keliru ya indah Ibn Isham. Bagus nih. Jelas-jelas. Jelas. Apa yang kita? Ini mending ajar lo. Ajar lo menegi. Kita nih. Wa madhabu Sibawai, sekarang madhabnya Sibawai lebih khusus ketua yang ngajar gimana Mif, cerita nih Mif. Wa madhabu Sibawai, pendapatnya Sibawai ini sekarang Sibawai yang dikuatkan lebih besar. Anna dhalika huwa hal. Iki lo hal. Hal tekondi teko masdar yang dibuang. Iki lo hal. Tekondi teko masdar yang dibuang. Mana masdarnya aklan? Innama huwa hal min masdaril la. Innama huwa masdar. Innama huwa masdarul fi'li al mafhumi bihi. Taib. Innama huwa hal. Terus? Min masdaril fi'li al-mafhum minhu. Sesungguhnya dia adalah hal dari masdarnya fi'il yang dimafhum darinya. Apa itu? Aklan. Tep, dituliskan. Wa'abbar ibnu Hisham fil mughni. Wa'abbar ibnu Hisham fil mughni annahu hal min dhamir, annahu hal min dhamir ingta min sujai. Kalau Ibnu Hisam di mughni ini hal dari mana? Dari dhamir. Enak dhamir wa qula minha rahada, dari minha, hal dari minha, ha dhamir, bukan dari masdar. Ibnu Hisam di sini dari mas? Masdar. Ibnu Hisam di kotor hal dari masdar. Beliau dalam mughni masdar itu dari dhamir. Jelas? Jelas. Jelas. Wa takdir fakula, maka makanlah halata kaunil akli kabrat kadarat, makanlah kalian berdua halata keadaan kaunil akli keberadaan makan itu awarogoda sedap dan enaklah dikasih. Idan rohodan ini hal dari masdar yang dibuang, yang dipahami dari fiil itu. Ayo fakula minha hala kaunil akli rohoda, keberadaan makan itu sendiri rohoda dengan se dalam keadaan se sedap. Paham kira-kira? Paham Anwar? Sedikit Anwar. Ndi Anwar sedikit Anwar. Mana Anwar? Ini loh ini sami loh. Bukan rohodan. Ini kan hal. Hal kan ana ada sawul halnya kan? Ada hal itu ada apa? Ada amilnya. Amilnya mana? Mana sebelahannya adalah aklan ya, mana aklan ini kan dibuang tadi kan, itu dikotor di mughni bukan aklannya tapi apa dhamirnya yang jadi sebel halnya. Santai kan ini, bukan mau pakai dhamir atau pakai opo, santai ini gak terlalu opo jeningara nih. Dulu terlalu apa? Wa yadullu ala dzalika annahum yaqulun, menunjukkan atas yang demi atas apa? Roh dan itu hal. Yaqulun mereka mengatakan sira alaihi tawila. Diwaca tawila. Sira alaihi apa itu tawila? Hal. Lihat fa'il. Terus mana sira? Sira kan nabul fa'il kan? Mana sekarang nabul fa'ilnya? Lihat. Fayukimunal jar wal majrur maqamal fa'il. Mereka menempatkan jar majrur yaitu alaihi, i'rabnya apa? Menempati fa'il. Bahwa naibul fa'il. Dan ini tawilan sebagai hal. Kita nih. Wala yaqulun tawilun sira alaihi tawil. La yaqulu tawilun sebagai naibul fa'il. Ini menunjukkan lihat fadalla ala annahu halun la masdar. Ini menunjukkan bahwa tawilan itu hal bukan masdar. Soal lihat. Wa illa jika tidak la jazat iqamatuhu maqamal fa'il. Jika tidak tentu boleh tawilun itu menempati kedudukan fa'il. Sebab masdar yakum maqamal fa'il bittifaq. Sebab masdar menempati kedudukan fa'il bittifaq. An tulisin sekarang sira alaihi tawilun. Tawilun sama tawilan. Sekarang lihat. Di sini ikhwan, sira ini mabni apa, Mas? Majhul. Ya kan sira ini kan apa ini majhul. Butuh naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Alai. Alai ini jar majrur menempati kedudukan fa'il. Apa yang kata wilan? Dia adalah hal. Bukan maful mutlak. Tawilan ini bukan dibaca maful, bukan masdar. Ai sira alaihi sairon tawila. Enggak begitu. Dalam artian R kan coba baca atas lagi atasnya. Kalian lihat sayron. Ini kan mahmudlah kan? Sekarang dibuang. Karena dia dibuang. Apakah tawilan sebagai maful mutlak? Sebagai pengganti. Apa harusnya sih? Siro ale tawilan, siro ale sairan. Apa harusnya tawilan? Sifatnya sair. Sekarang dibuang sairnya. Ingda mu'ribin. Tawilan irobnya apa? Hah? Niaba anil mas? Masdar. Tapi di sini mereka enggak baca toh? Enggak baca. Tapi di sini mereka enggak erop apa? Masdar. Enggak erop. Dia erop apa? Sebagai hal. Kita lihat lagi. Alasannya apa? Lihat alasannya. Soalnya kenapa ini kok enggak dibaca tawilun? Tawilan ini kenapa enggak dibaca tawilun? Sebagai apa, Pak? Fa'il. Karena tawilun, karena fa'il dengan masdar itu satu apa? Satu kesepakatan. Kalau ini bisa dibaca masdar, tentu bisa dibaca fa'il. Jelas? Kalau ini bisa dibaca masdar, tentu akan bisa dibaca fa'il. Tapi ternyata ini enggak bisa dibaca tawilun sebagai menempati kedudukan fa'il, enggak bisa. Maka menunjukkan masdar juga enggak bisa diresiki masdar. Pasti hal. Andai kata ini boleh dibaca maful mutlak, tentu boleh dibaca tawilun. Soalnya masdar sama fa'il itu satu kedudukan. Kalau dibaca masdar, tentu boleh dibaca tawilun. Oleh, tapi di sini enggak boleh. Karena enggak boleh, maka enggak bisa dibikin dia adalah maful mutlak, pasti dia adalah hal. Jelas? Nah, kita baca lagi. Fadalla ala fayukimunal jar wal majrur maqamal fa'il. Jar majrur menempati kedudukan fa'il. Lihat. Wa illa jika tidak, fadalla karena dia wala yaqulun, mereka enggak mengatakan tawilun kok sebagai fa'il enggak. Dengar apa dengar apa enggak? Fadalla ala hal, kalau menunjukkan tawil sebagai hal. La masdar bukan masdar. Wa illa jika tidak, jika lau dia itu masdar, la jazat iqamatuhu maqama fa'il. Tentulah andai kata ini masdar, boleh dibaca masdar, tentu boleh dibaca rafa sebagai pengganti daripada fa'il dan naibul fa'il. Kenapa kok boleh? Li'annal masdar, karena masdar itu yakum maqamal fa'il bittifaq, menempati kedudukan fa'il bittifaq. Jelas? Nah, qala al-musannifu rahimahullah. Naam ikhwanana, qala al-faqih sayyid. Tayyib ditulis ikhwan. Hadzal ladzi rajahahu Ibnu Hisyam. Lakin qad yakun yajuz ayyakuna masdaron, yajuz ayyakuna masdaron kaqaulihi kaqaulika i'mal shaliha. I'mal shaliha. Tabihan undur Allah masalik juz 2 halaman 213, Al-Faqih juz 1 juz 2 halaman 122. Tapi yang benar ya, kadang-kadang itu boleh. Nah, kadang-kadang itu boleh, contohnya i'mal shalihah. I'mal shalihah itu ada mengirab shalihah itu apa? Maful mutlak, dan ada mengirab sifat dari masdar yang maghdhuf. Maghdhuf ala kulli hal, santai khana insyaallah. Enggak ada masalah. Perlu hal dari minha enggak minha kayaknya. Minha. Coba apa? Murdi apa? Di apa? Di itu minha apa minhu? Satu saya tentang persen minha. Minha. Takbir di Zai. Ada. Minha, minha, minha. Ya udah minha. Dia mah dia hal dari minha kan? Ya udah dari minha. Lamir hanya pasti benar saya. Tulisannya. Tapi insyaallah. Maful maful li ajli. Majud. Saya juga boleh kan sampai sini dulu. Subhanakallahumma hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.